Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla al-Ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga pendengar radio muslim yang berbahagia. Mari kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar ibn Abdullah Abu Zaid rahimallahu rahmatan wasi'ah. Poin pembahasan berikutnya adalah fil asma'i al-muharramah, nama-nama yang hukumnya haram, yang haram diberikan kepada anak dan haram seorang bernama dengannya. Maka syariat menunjukkan haramnya menamai anak fi wahidin minal wujuhil atiyah, pada satu dari bentuk-bentuk nama berikut ini. Yang pertama, kaum muslimin sepakat bahasanya haram hukumnya semua nama yang bermakna penghambaan kepada selain Allah Ta'ala, menghambakan diri kepada matahari, berhala, manusia atau yang lain. Contohnya adalah Abdul Rasul, Abdul Nabi, Abdul Ali, Abdul Husain, Abdul Amir. Dan amir yang dimaksudkan adalah Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, Abdul Sahib, dan yang dimaksudkan dengan Sahib singkatan dari Sahibuz Zaman, ini sama dengan Mahdi, Imam Mahdi yang ditunggu. Dan nama-nama ini adalah nama-nama orang-orang Syiah. Umumnya yang memakai nama-nama ini Abdul Ali, Abdul Husain, itu adalah orang-orang Syiah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah semua nama yang berisi penghambaan kepada selain Allah Ta'ala, semisal Abdul Uzza, Abdul Ka'ab, Abdul Syams, Abdul Haris. Satu versi mengatakan bahasanya nama asli Abu Hurairah adalah Abdul Syams. Kemudian oleh Nabi diganti menjadi Abdul Rahman. Wa min hadzal bab, termasuk hal ini adalah nama ghulam rasul, ghulam Muhammadin. Ghulam di sini maknanya abad, sehingga maknanya ghulam di sini artinya budak, budak laki-laki, sehingga maknanya adalah abdu rasul dan seterusnya. Dan namun ada perselisihan ulama tentang nama Abdul Muttalib. Namun yang benar was sahih, yang benar yang rajih untuk Abdul Muttalib hukumnya juga al-mani', terlarang. Wa min hadza termasuk hal ini, wa min hadzal ghalat, wa min hadza termasuk hal ini al-ghalatu, kesalahan dalam penghambaan kepada nama yang dikira itu nama Allah Ta'ala padahal bukan. Contohnya Abdul Maqsud, Abdul Sattar, karena nama Allah adalah Sittir. Yang jadi nama Allah adalah As-Sittir, Abdul Mawjud, Abdul Ma'bud, Abdul Luhu. Dianggap bahasanya nama Allah adalah Huwa. Di antara nama Allah adalah Huwa, kemudian ada Abdul Luhu, Abdul Mursil, Abdul Wahid, Abdul Talib. Fahadhi yakunu al-khata', maka kesalahan dalam nama-nama ini ada dari dua sisi. Yang pertama dari sisi menamai Allah dengan nama yang lam yarid bi asma', tidak ada dalil wahyunya. Tidak ada dalil sam'i, dalil nakli, Quran dan sunnah yang menunjukkannya. Padahal nama-nama Allah subhanahu itu tauqifiyah, menunggu ala nas-nas dari kitab atau sunnah. Kemudian yang kedua, kesalahan kekeliruan yang kedua adalah at-ta'bid, penghambaan dengan nama yang Allah tidaklah bernama dengannya dan Rasul pun tidaklah menyatakan bahasanya itu adalah tidaklah menjadi nama Allah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kesalahan pertama adalah menamai Allah dengan sesuatu yang tidak berdalil, dan kesalahan yang kedua menghambakan diri padanya. Kemudian yang kedua, at-tasmiyah, menamakan dengan dengan salah satu atau sebagian nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, fala tajuzu tasmiyatu, maka tidak boleh bernama dengan nama yang merupakan nama khas Ar-Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Bari, atau yang lain. Ya, atau misalnya Allah, Ar-Rabb, ya, atau kemudian Rabbul Alamin, ya, atau Malik Yaumiddin, dan yang lain. Waqad ghayyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengubah ma waqa'a min at-tasmiyah, nama-nama yang telah terlanjur terjadi seperti itu. Di antara dalil kenapa tidak boleh, wa fil Qur'anil 'adzim, dalam ayat Al-Qur'an di surat Maryam 65, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui lahu bagi Allah Ar-Rahman samian yang semisal. Salah satu maknanya la mathila lahu, artinya tidak ada yang semisal dengan Allah, yastahiqu misla ismihi, yang berhak untuk mendapatkan nama semisal nama Allah, yang diantara namanya adalah Ar-Rahman. Kemudian yang ketiga adalah at-tasmiyatu, bernama dengan nama-nama ajamiyah al-muwalladah lil kafirina al-khasati bihim, nama-nama ajam, nama-nama muwalladah, nama-nama yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab secara paksa padahal bukan, lil kafirina lil kafirin, yang dimiliki oleh orang-orang kafir, al-khasati bihi, yang menjadi khas orang kafir, yang menjadi kekhasan orang kafir. Ya, maka jika nama tersebut adalah nama khas orang kafir, maka tentu terlarang, karena larangan menyerupai orang kafir. Ya. Berdasarkan sejumlah dalil yang sangat banyak, di antaranya man tasyabba biqaumin fa minhum, barang siapa yang menyerupai sekelompok orang, barang siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Ya, sedangkan sekedar nama ajam, ya, maka nama non Arab, maka ya, menegaskan hukumnya adalah haram, sebagaimana judul bahasan kita, nama-namanya hukumnya haram, satu hal yang memerlukan dalil syar'i, karena haram adalah hukum syar'i, tidak boleh tidak harus berdasarkan dalil syar'i yang gamblang, yang jelas, apalagi dalam satu perkara yang hukum asalnya adalah mubah. Kemudian wal muslimul mutmain bininihi, maka seorang yang mantap dengan agamanya akan menjauhi nama-nama semacam ini, yanfur, akan menghindarinya dan tidak akan yahumu haulaha, ya, dekat-dekat dengannya. Waqad azumat, dan demikian besar al-fitnatu biha, kerusakan dengan sebab nama-nama ini di zaman ini. Maka dipungutilah nama-nama orang kafir dari Eropa, dari Amerika, dan yang lain. Wahada, dan ini adalah min asyaddi mawatinil ismi, adalah di antara sumber dosa yang paling asyad, yang paling parah, dan adalah menjadi sebab al-khadalan, ini di antara sebab orang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut sebagai dosa yang asyad atau sumber dosa yang gawat, ya, karena telah dibahas di mukaddimah bahaya nama yang haram. Ya, ini adalah satu hal yang tidak bisa hilang, melekat pada diri seseorang. Wa minha di antara nama yang beliau sebutkan di sini sebagai nama khas orang kafir, Butros. Kayaknya ada nama Butros, Butros Ghali ya, nama dulu tokoh apa, perdana menteri mana ya? Sekjen PBB ya. Nah ya, Butros, Butros Ghali. Butros. Kemudian apa Georgi, apa bacanya George. Terus apa itu George, Diana, terus kemudian apa ini Rose, kemudian Susan. Wa ghairuhuma, dan yang lainnya mimma sabaqatil isyarati ilaihi, yang telah lewat al isyarati ilaihi disebutkan di depan, yaitu di mukadimah, di awal-awal bahasan kitab ini. Wa hadza taqlidu lil kafirin, dan mengekor orang-orang kafir dengan bernama dengan nama mereka. Ingkana an mujarti hawan wa baladatu dhihnin, maka itu juga semata-mata karena hawan suka-suka dan baladatu dhihnin dan kebodohan pikiran. Masa bodoh enggak apa-apalah. Fa ma'siyatun kabiratun wa ismun, maka ini adalah maksiat yang besar dan dosa yang besar. Kemudian yang kedua, wa in kana an i'tiqad, jika diiringi dengan keyakinan, lebih afdolnya nama-nama mereka dibandingkan nama-nama kaum muslimin, fa hadza ala khatarin azim, maka ini adalah bahaya yang sangat-sangat besar, karena ini menggoncang pokok iman. Menggoncang pokok iman itu jika karena motivasi, karena i'tiqad, lebih bagus nama-nama itu daripada nama-nama yang dikenal dan akrab di telinga kaum muslimin. Dalam dua keadaan tersebut, baik yang pertama atau yang kedua, wajib bersegera untuk bertobat darinya, dan mengubah nama adalah syarat sah tobat dari nama yang haram. Maka beliau katakan, mengubah nama adalah syarat sah untuk bertobat dari nama yang haram. Maka syarat sahnya adalah mengubah nama, minimal nama panggilan. Maka di sini memilih nama yang itu nama khas orang kafir, beliau rinci menjadi dua rincian. Yang pertama sekedar suka-suka, maka ini hukumnya haram, dosa. Kemudian yang kedua, di balik itu ada i'tiqad dan anggapan lebih bagus, lebih baik nama-nama khasnya orang kafir daripada nama-nama kaum muslimin. Maka ini beliau katakan, yuzalzilu aslal iman, maka ini menggoncang pokok iman. Ini kemudian dekat dengan hal yang menyebabkan batalnya iman. Kemudian bernama dengan nama berhala yang disembah-sembah selain Allah. Kalau di tempat kita ada Wisnu misalnya, nama berhala, boleh jadi enggak tahu ada yang namanya Siwa apa enggak, kan? Brahma. Kalau Dewi Sri masuk enggak? Berhala petani. Atau kemudian kita bedakan antara Sri dengan gabungan Dewi Sri. Kalau Dewi Sri nama berhala. Maka kalau kemudian dalam bahasa Arab ada Lata, ada Uzza, Kemudian ada isaf dan na'ilah. Maka ada sebagian orang yang kemudian ngasih nama anaknya na'ilah. Karena supaya kemudian keren kan biasanya tak marbutohnya dihilangkan haknya. Na'ilah yaitu diambil kata-kata na'ilah. Supaya keren kemudian haknya dibuang. Na'ilah. Ini nama berhala. Nama berhala-berhala yang ada di Safa dan Marwah, Isaf dan Na'ilah, itu dua berhala di masa jahiliyah yang ada di Safa dan di Marwah. Yang konon ceritanya mereka ini asalnya adalah manusia yang laki-laki dan perempuan. Na'ilah nama perempuan yang berzina di dalam Ka'bah dan Allah kutuk jadi batu. Kemudian karena rusaknya akal orang jahiliyah, batu yang asalnya adalah orang yang berzina di dalam Ka'bah, ini kemudian ditaruh satu di Safa, satu di Marwah. Yang perempuan namanya Na'ilah, yang laki-laki namanya Isaf. Maka seorang muslim ketika disebut nama Na'ilah, maka dia akan connect-nya langsung, oh ini berhala Marwah. Ini orang bersinah di dalam Ka'bah. Ini jadi nama orang. Atau kemudian nama Hubal, nama berhala di masa jahiliyah yang ada di Mekah. Kemudian yang kelima, yang menurut penulis adalah nama yang haram, adalah bernama dengan nama-nama ajam. Boleh jadi nama Turki, nama Persia, nama Barbaria, Barbar itu suku di Afrika, dan yang lain. Yaitu nama-nama yang latatasek lahu lughatul Arab, yang tidak diterima oleh bahasa Arab dan lisan Arab. Tatasek itu artinya luas, maksudnya tidak diterima oleh bahasa Arab dan lisan Arab. Di antaranya, wallahu a'lam, itu mungkin baca Nariman atau Syairihan, Naifin, Syirin, Syadi, yang ini dalam makna asalnya mereka adalah maknanya adalah Kirt, Kera, atau Jihan. Ini wallahu a'lam, ini nama mungkin tuh yang jelas nama ajam. Wa amma khutima bita, adapun nama yang diakhiri dengan ta, ada hikmat, ada ismat, najdat, hammat, murfat, rafat, atau rifat, rafat atau rifat, rafat, fahiya arabiyatun fi asliha, maka asalnya bahasa Arab. Tentu rafat artinya dari rafa, artinya lembut. Hikmah tentu dari hikmah, bijaksana, namun taknya jadi tak marbutahnya jadi tak maftuhah. Ismah, ya, jadi ismat. Mana asalnya adalah ismah, penjagaan atau terjaga. Kemudian himmah, jadi atau bukan hamat ya, atau himmat dari kata-kata himmah, artinya semangat. Lakin khatma, akan tetapi ditutup dengan tak tawilah maftuhah. Ini tak maftuhah itu lawan dari tak marbutah. Waqad takunu bita'il marbutah, dan boleh jadi terkadang ditulis dengan tak marbutah namun bacanya hikmat dan seterusnya. Ini adalah tatrikun keturki-turkian. Ini adalah nama Turki. Tatrik ke Turki-Turkian. Untuk nama tersebut, akhrajaha, sehingga mengeluarkan nama itu dari bahasanya asli itu bahasa Arab. Lihada, oleh karena itu buktinya laikun waqfu alal aliha bilha, waqafnya bukan ha. Harusnya kan hikmah, bukan hikmat. Nah, hikmat itu bahasanya orang Turki. Itu gaya pengucapannya orang Turki, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, hikmah. Pakai hak wakafnya. Ini tidak hikmat, ismat, himmat. Demikian juga maksu'ah bilya. Yang kemudian diakhiri dengan ya, ada Romzi, ada Husni. Kemudian Rusdi, Hakki, Majdi, Rojai, ya Arabiyatun fi asliha. Pada asalnya adalah bahasa Arab. Maksu'ah, maksu'ah, kesa'ah. Kasa'a, maksu'ah dari kata-kata kasa'a, artinya diiringi dengan, di belakangnya dengan kata-kata yang jelek. Kasa'a artinya berbicara, lalu kemudian disusuli dengan kata-kata yang menyakitkan dan ini. Maka maksu'ah bilya artinya berarti dirusak, dijelekkan dengan ya. Ada aslinya bahasa Arab, namun dijelekkan bilya dengan diberi tambahan ya di akhirnya. Romzi, husni, dan seterusnya. Ya Arab yatun fi asliha, asalnya adalah bahasa Arab. Lakinnaha tatrikaha bilya, akan tapi diturkikan dengan ya di akhirnya. Mana'a menghalangi dia dari status sebagai bahasa Arab. Bihadal makna dengan teks semacam ini. Karena ya di sini bukan ya nisbah Arabiyah, bukan ya nisbah yang menisbatkan sesuatu pada tempatnya, misalnya riba'i, wahsyi, atau sabati. Sabati adalah ya nisbah di sini, wulida yaum as-sabt, dilahirkan di hari Sabtu, maka sabati. Kalau wahsyi, dari kata-kata wahsyah artinya liar. Bukan pula ya, mutakalim semacam kitabi, bukuku. Namun ya ini adalah ya imalah, farisiyah wa turkiyah. Ya yang kemudian imalah, yang dimiliki oleh orang Persia atau orang Turki. Adapun lafad fiqi dalam di Mesir, fawa'ing dahum muhtasar, maka menurut orang-orang Mesir, itu adalah ringkasan dari faqih. Jadi fiqih. Riba'i itu nisbah kepada Rabi', artinya lahir di musim, musim semi. Rabi', musim semi. Kemudian wa minal asma'i, dan di antara nama Persia adalah yang ditutup dengan wai. Misalnya si bawai. Waqat ahsa ba'dhum, sebagian orang mengumpulkan, menghitung dan mengumpulkan ada 92 nama yang diakhiri dengan kata-kata wai. Sebelumnya catatan kaki di nomor 1, di antara lataif, di antara hal yang menarik di sini adalah iradu ma dzakarul ulama, telah mendatangkan irad, mendatangkan apa yang disebutkan oleh para ulama ketika menyampaikan biografi salah satu ulama bahasa Arab namanya Niftawai. Di samping Sibawai itu ulama besar dalam bahasa Arab, ada juga Niftawai Al-Imam Al-Ghawi, seorang ulama besar dalam bahasa Arab. Min annahu qila fihi, dikatakan fihi tentang diri beliau, ahraqahullahu binisfi ismihi, Allah subhanahu wa ta'ala membakarnya dengan separuh namanya. Wasayyara al-baqi, dan Allah jadikan separuh yang sisanya nuwahan alaihi, kata-kata arangan. Maka ada orang yang mengomentari nama beliau Niftawai dengan syair semacam ini. Tentu itu dari kata-kata nifton dan waih. Nah, waih itu ungkapan untuk mengerang kesakitan, waih. Kalau bahasa kita duh. Kalau mereka kemudian ungkapan mengerang itu waih. Maka bagian yang kedua adalah erangan. Nah, nifton itu kalau bahasa Arab sekarang artinya minyak. Minyak, ya, maka untuk membakar dan ngobong tadi. Nifton itu minyak bumi. Dari kata-kata nafato artinya ya, nafatal qidr artinya mendidih. Maka kemudian di mungkin ini kalimat ejaan atau gimana, Allah bakar dengan separuh namanya, ya, namanya yang depan, kemudian nama yang belakangnya itu nama erangan, adalah bahasa untuk mengerang. Wafiat dalam kitab ini terdapat sejumlah fawaid yang unik-unik berkaitan dengan waih fi asma'il farisiyah, dalam nama-nama Persi dan cara pengucapannya. Kemudian fil ghatil urdiyah, dalam bahasa Urdu, bahasanya orang India, mereka memasukkan ya di tengah-tengah kata sebagai tanda mu'anas. Maka mereka mengatakan Rahman menjadi Ruhaim, Karim menjadi Kuraimin. Ini bahasa Urdu. Yang tentu ini bahasa Ajam, yang dinilai oleh Syekh Abu Zaid sebagai asma'ul muharramah, nama yang haram. Namun ini adalah hukum syar'i dan perlu dalil tegas, apalagi hukum asalnya adalah mubah. Kemudian yang keenam adalah setiap nama yang ada padanya klaim ma laisa lil musamma, yang tidak ada pada si pemilik nama. Fayahmil minad da'wa, maka ini mengandung klaim bertazkiyah, memuji diri sendiri, dan bohong, dan kebohongan yang tidak bisa diterima bihalin sama sekali. Namun di antaranya adalah yang terdapat dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, inna akhna'a ismin indallah, nama yang paling jelek di sisi Allah. Allah, rajulun, seorang yang bernama dengan Malikul Amlak, rajanya para raja, dan hadis yang mutafakun alaih. Wa mislu, dan semisal rajanya para raja, dikiaskan dengan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dalam hadis di atas, misalnya Sultanus Salatin, sultannya para sultan, hakimul hukam, hakimnya para hakim, syahinsah, ini dalam bahasa Farsi artinya rajanya para raja, dan qadhi qudat, qadinya para qadi. Demikian juga haramnya bernama dengan semisal nama Sayyidina, pemimpin seluruh manusia, Sayyidul Kul, pemimpin seluruh orang, Sayyidus Sadat, pemimpin seluruh para pemimpin. Sadah jamak dari Sayyid, Sadat. Sittun Nisa, sitinya Sittu, atau ini di bahasa kita Siti, singkatan dari Sayyidati, Sayyidah, dalam bahasa kita jadi Siti, dalam bahasa kita Siti. Nah ini di bahasa Arab sama, ada Siti, Sittin Nisa, ini di sini Sittin Nisa, artinya Sayyidatun Nisa, pemimpin semua wanita. Dan haram menggunakan Sayyidu Waladi Adam untuk selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya kasih nama pakai hadis Sayyidu Waladi Adam, pemimpin seluruh anak keturunan Adam. Ya, dalam hadis Zainab binti Abi Salamah radhiallahu anha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La tuzaku anfusakum." Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Allah a'lamu bi ahlil birri minkum. Allah yang lebih tahu tentang siapakah yang ahlul bir, orang yang baik atau yang sangat baik, sangat besar kebaikannya di antara kalian. Diatkan oleh Muslim. Kemudian yang ketujuh, kata Ibnul Qayyim, bernama dengan nama-nama setan, Khinzab, Walhan, A'war, Ajdu', catatan kaki, kembali itu Fathul Maudud, kata Sebakar, wabaktu hadil asma, sebagian nama-nama ini terdapat dalam hadis-hadis yang da'if. Ketika itu dinisbatkan sebagai nama setan, maka sebagian diantaranya berdasarkan hadis da'if. Atau kemudian namanya sendiri juga maknanya bermasalah, semacam Walhan. Walhan itu maknanya adalah bingung, linglung karena kasmaran, karena jatuh cinta, karena mabuk cinta, kemudian jadi orang setengah stres, karena cinta, ini walhan. Waqat warada sunnatu bi taghyir ismin man kana kadzalik, dan terdapat hadis tentang mengubah nama orang yang seperti itu. Kemudian yang kesembilan adalah nama yang hukumnya makruh. Mungkin bisa kita tasnif, kita klasifikasikan, kita kelompokkan alama yalis berikut ini. Yang pertama adalah tukrahu makruh, tasmiyatu bernama dengan nama yang tanfuru minhul kulub, yang hati itu lari menjauh darinya, tidak suka dengannya. Tidak suka karena maknanya atau karena redaksinya atau karena salah satu dari keduanya. Karena nama tersebut tuthiru membangkitkan suhriya ejean, nanti akan jadi bahan ejean teman-temannya. Wa ihrat, dan ini akan menyusahkan hati li asabiyah pemilik nama tersebut. Wa ta'thir alaim, dan ini punya dampak pada mereka. Fa'lan lebih-lebih lagi, ini adalah menyelisih petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbagus nama. Di antara nama adalah harab, yang artinya perang, maka ini makna yang jelek. Kalau pakai bahasa Indonesia, yuda, perang. Yuda artinya kan bahasa Sanskerta, artinya perang. Murah, artinya pahit. Khonjar artinya pisau besar. Fadih artinya mempermalukan atau dipermalukan. Fahid, kemudian hati hit. Fadrush, wallah alam, saya enggak sudah saya cek tapi saya enggak dapatkan artinya. Wahadi fil a'rabi katsirun, dan ini sangatlah banyak di tengah-tengah al-A'rab, orang-orang Arab Badui. Faman nadhara fi, siapa yang memperhatikan dalil al-hawatif. Ya, dalil al-hawatif itu bahasa kita buku telepon, daftar telepon rumah. Kan ada ya. Nah, kalau dulu ada buku warnanya kuning kalau enggak salah tebal itu. Ah ya. Ya, daftar itu di situ kan ada nama orang dan alamatnya ya dan nomor teleponnya. Bahasa Arabnya dalulul hawatif. Ya, buku telepon. Ra'a fi ba'dil jihad ajaban. Maka dia akan lihat fi ba'dil jihad, jadi sini artinya di sebagian daerah, di sebagian wilayah terdapat nama-nama yang sangat mengherankan. Ya, yang lain adalah Huyam dan Suham dengan huruf pertamanya di dhammah. Ini adalah nama penyakit yang menimpa unta. Kemudian Ruhab, kemudian Aflak. Ya, masing-masing dari keduanya mengandung makna yang jelek. Dan saya harus coba cari, namun saya tidak dapatkan nama jelek yang dimaksudkan. Kalau makna asal Ruhab itu luas. Nah, atau halaman. Contoh nama yang lainnya yang bermasalah dari sisi makna, Nadiyah, yang artinya al-ba'idah anil ma, jauh dari air. Wa yuqra, dan kemudian demikian yang kedua, maka hukumnya bernama dengan nama-nama yang mengandung makna yang rohwah, makna yang lembek, makna yang berkaitan dengan syahwat. Wahada, dan ini fitas miatil banat, di nama-nama anak perempuan sangat banyak atau cukup banyak, di antaranya ahlam. Ahlam maknanya tentu yang mimpi. Terus kemudian arid maknanya semerbak wangi. Demikian juga abir. Abir artinya akhlatun natib. Minyak wangi campur-campuran. Oplosan macam-macam. Abir. Rodah. Rodah yallati tatathanna. Rodah artinya adalah perempuan yang tatathanna, lenggak-lenggok. Taihan wadalalan, karena bingung, wadalalan, Allah apa makna dalan di sini. Kemudian fitnah, godaan, nuhat, maaf, artinya yang montok buah dadanya, dan wisal, wisal di sini maknanya adalah istima'u bil habib, kumpul dengan kekasih hati. Wa mubadalatuhu al-hub, dan saling bertukar cinta. Berarti wisal itu apa bahasa Nah, wisal di sini masalah untuk perempuan itu identik, maknanya ini. Istima'u bil habib, kumpul dengan pacar, kumpul dengan orang yang dicintai. Pacaran ya malahnya. Wakuncar, waktu kunjung pacar ini ya. Fatin, penggoda, bijak melihat dengan kecantikannya. Dalal, dalal tadi maknanya bisa artinya ujub atau kagum dengan diri sendiri. Taih juga di sini makna yang tepat adalah ujub dengan kagum dengan diri sendiri. Yeah, orang maka lenggak-lenggok karena merasa sok cantik atau sombong dengan cantiknya. Kemudian wayukoh dan makruh hukumnya ta'amud sengaja bernama dengan nama-nama orang fasik al-majinin, orang-orang yang tidak tahu malu, minal mumathilin, artis atau mutaribin, penyanyi, wa umar dan orang yang memakmurkan khushabat al-masarih, kalau letterlocknya kayu, masarih itu artinya sandiwara. Dari khushabat masyarih artinya apa? Panggung, sandiwara. Orang-orang yang memakmurkan panggung, sandiwara. Billah wil batil, dengan hiburan yang batil. Wa min dhawahiril farahi ba'din nufus, maka di antara hal yang menunjukkan kosongnya sebagian jiwa dari izzah memiliki mulia karena iman, anahum bahasanya mereka banyak orang jika melihat masrahiyah, melihat sandiwara, fiha niswatun khali'at, ada padanya perempuan-perempuan yang rusak moralnya, sara'u, maka mereka bersegera, mutahatifina ila tasmiyati mawaladihim alaiha, bersegera untuk rame-rame menamai anaknya dengan nama perempuan tersebut. Wa man ra'a sijilatul mawalid, dan siapa yang melihat dan membaca lembaran sijilat artinya lembaran, di sini mawalid mungkin maknanya lembaran-lembaran pengajuan nama yang akan diajukan untuk disahkan di catatan sipil, alat itu zamino al-ird yang sedang, yang kemudian al-ird sedang disodorkan, ya, mungkin disodorkan untuk disahkan, tuzamin yang telah waktunya untuk disodorkan, dari kata zaman syahada, maka dia akan menyaksikan bukti benarnya kalimat di atas, fa'ilallahil mushtaka, maka hanya kepada Allah kita mengadu. Kemudian wayukoh dan makruh hukumnya bernama dengan nama yang mengandung makna yang menunjukkan dosa dan maksiat. Semisal zalim, surak, pencuri. Fakat warada, terdapat riwayat bahasanya Utsman ibn Abil As, imtana'a, menolak untuk mengangkat pemilik nama semacam ini. Ada seorang namanya zalim ibn surak atau surak. Lama alima, tatkala dia mengetahui bahasanya namanya seperti itu. Demikian. Cerita tentang ini ada di kitab Al-Ma'rifat wa Tarikh karya Al-Fusawi. Kemudian makruh hukumnya bernama dengan nama-nama penguasa yang penguasa yang diktator, penguasa yang zalim, Fir'aun, Qarun, Haman, catatan kaki, fal bara'ah minhum, maka berlepas diri dari mereka mengharuskan kita membenci mereka dan membenci semua hal yang berhubungan dengan mereka, diantaranya adalah nama mereka. Kemudian yang keenam, wa minhu, di antara hal yang makruh adalah nama dengan nama-nama yang padanya makna yang tidak merubah, tidak disenangi, semacam Khabiyah ibn Kanaz. Faqat warada, terdapat riwayat bahasanya Umar radhiyallahu anhu berkata tentang orang yang namanya Khabiyah ibn Kanaz, la hajatalana fihi, kami tidak membutuhkan orang semacam ini. Huwa yukhabbi, dia suka menyembunyikan, dan bapaknya suka menyimpan. Khabiyah, dia kata-kata khabiyah yukhabbi'u, artinya menyembunyikan. Ini nanti suka ngutil, suka kondan. Bapaknya Kanaz, Yaknaz artinya mengumpulkan, memendam, memendam dalam artian mengumpulkan, menyimpan. Demikian riwayatnya dari kitab Mu'talif wal Mukhtalif karya Daruqutni. Kemudian yang ketujuh, yukrah maka hukumnya bernama dengan nama-nama hewan yang masyhur dengan sifat-sifat yang mustahjana dianggap jelek. Waminha atasmiyah termasuk alinya adalah bernama dengan nama-nama berikut ini. Hanash, Hanash itu ular besar, hitam. Himar keledai, kunfus landak. Girdan, tentu kera. Kalbun atau gulaib, anjing atau anjing kecil. Namun nama-nama semacam ini kita banyak kita jumpai di masa jahiliyah. Wal arabu hina samat auladaha bihadihi. Dan orang Arab ketika mereka menamai anak-anaknya dengan nama-nama ini, kan ini kita banyak kita jumpai di masa jahiliyah. Kenapa mereka demikian? Fa innama lama lahidhatuhu. Maka itu dilakukan karena mereka melihat min makna hasanin muradin, makna yang bagus yang bisa diinginkan dari nama hewan tersebut. Maka orang ada orang Arab yang ngasih nama anaknya dengan anjing lima fi minal yaqdhah, karena anjing itu awas. Yaqdhah di sini artinya awas, ya, ada pencuri, ya, mereka betul-betul awas, anjing itu awas. Wal kasab. Dan bisa dipekerjakan, bisa untuk berburu, kemudian mendapatkan penghasilan. Sedangkan keledai himar, itu karena sabar, wal jalad dan sabar yang dimiliki oleh keledai. Wahakata dan seterusnya. Wabihata dengan penjelasan ini, batallah ghumsu su'ubiyah lil Arab, celaan untuk masyarakat Arab dengan kenapa mereka ngasih nama semacam itu anak-anaknya. Penjelasan semacam ini didapatkan sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Duraid dan Ibn Faris dan selain keduanya. Kemudian yang kedelapan, maka hukumnya bernama dengan semua nama yang dimudhafkan kepada nama atau masdar atau sifat musabihah. Semua isim mudhaf, baik nama atau masdar atau sifat musabihah yang dimudhafkan kepada kata-kata din atau Islam. Ini, contohnya Nuruddin, Diyauddin, ya, Saiful Islam, Nurul Islam, ya, cahaya agama, diak sama cahaya, saif pedang, nur cahaya. Wadhalika hal tersebut makruh li'azimi manzilati hadaini lafdain, karena betapa agungnya kedudukan dua nama ini, din dan Islam. Di catatan kaki, diambil dari Tufatul Maudud, demikian juga silsilah sahihah. Di silsilah ini juga Sa'al al-Bani mengatakan termasuk nama yang larang adalah Nasiruddin. Ya. Beliau katakan sendiri di situ. Nasiruddin. Namun wallahu alam beliau tidak mengubahnya karena sudah terlanjur populer dengannya. Mungkin karena itu. Beliau sendiri menegaskan itu nama yang makruh. Nasiruddin adalah nama yang makruh. Fal idhofa ilaihima, maka penisbatan kepada din dan Islam ala wajhi tasmiyah sebagai nama fiha da'wa, ada padanya unsur klaim. Fiha da'wa fajjatun atau fujjatun celah tutillu yang mendekati alal kadhib, bohong. Oleh karena itu, sebagian ulama bahkan menegaskan haramnya hal ini. Ya, yang mengatakan hukumnya haram penisbatan kepada din dan Islam itu Ibnu Alan Asy-Syafi'i ketika beliau mensarah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ya, Al-Adhkar An-Nawawiyah karya Imam Nawawi itu punya sarah karya Ibnu Alan judulnya Futuhat Urbaniyah. Ya, 4 jilid. Atau bahkan ini lebih ini. Di situ katakan 6. Ini jilid ke-6. Cetakannya kemudian biasanya 6 jilid, 4 jilid tebal. Nah, beliau mengatakan haramnya nama yang dinisbatkan pada din dan Islam. Wal aktsar, namun mayoritas ulama sekedar mengatakan makruh. Anna minha ma yuhimu ma'ani ghairu sahihah. Ya, di antara alasannya karena nama-nama tersebut yuhim menimbulkan kesan makna yang tidak benar. Mimma la yajuzu, yang tidak boleh itlaquhu digunakan. Wa kanat fi awali hudusya, dan di awal kemunculannya itu adalah gelaran. Gelaran yang ditambahkan kepada nama, kemudian setelah itu bergeser ustumilah digunakan sebagai nama. Ya, maka asalnya itu adalah gelaran. Ada seorang namanya siapa? Muhammad. Karena jasa yang besar kepada agama, di sebelah dia Nasruddin misalnya. Nah, kemudian gelar ini digeser, kemudian seiring perkembangan zaman digeser jadikan nama, sehingga jadinya satu hal yang berlebihan dan mengandung unsur kebohongan. Waqad yakunu al-ismu min hadhil asma, boleh jadi salah satu nama ini terlarang karena dua sisi. Contohnya Syihabuddin. Ini nama yang terlarang dari dua sisi. Fa inna Syihab su'lah minan nar. Karena Syihab itu adalah satu potong sepotong api. Kemudian dinisbatkan kepada din. Maka Syihab sendiri nama bermasalah, dan dinisbat kepada din nama yang makruh. Ini berarti api yang membakar agama, kan? Syihabuddin. Waqad balagat al-hal fi Indonesia. Wah, disebut nama Indonesia. Ya, sebabkan belum pernah sampai ke Indonesia, namun ya baca buku-buku tentang Indonesia dan sejarah Indonesia mungkin. Balagat al-hal, dan keadaannya di Indonesia sampai ada nama Dzahabuddin. Dan Masjiddin. Mungkin wallah alam apa yang beliau tangkap Dzahabuddin ini, bisa kemudian maknanya perginya agama, hilangnya agama, maka beliau katakan ini keterlaluan ini sampai nama Dzahabuddin. Bahkan Nawawi dan Nawawi rahimallahu taala, beliau tidak suka dikasih gelar Muhyiddin. Agama enggak mati, kenapa ada yang menghidupkan? Muhyiddin artinya menghidupkan agama. Agama enggak mati, Islam enggak mati. Maka beliau bahkan mengatakan, lam aja'al fi hillin man laqabani bi Muhyiddin. Tidak kumaafkan dan tidak kuhalalkan siapa yang menggelariku dengan gelaran Muhyiddin. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala juga tidak senang digelari dengan Taqiyuddin, namun beliau mengatakan, akan tapi keluarga kulah yang menggelariku dengan hal tersebut, lalu sudah terlanjur populer dengannya. Catatan kaki nomor 3, wa min hadza, maka dari sini, mayuzkar, ada yang disebutkan ada ulama yang memakruhkan berkunyah dengan Abu Isa. Ini. Karena kemudian Isanya koneknya ke Nabi Isa. Dan Nabi Isa tidak punya bapak. Waqad bayantu dzalika, dan kujelaskan hal ini dalam Mu'jam Manahi. Ya, namun di sini cuma beliau katakan mayudkar. Ada satu pendapat. Ya, mengatakan ada satu pendapat. Beliau tidak menegaskan kalau menyepakati pendapat tersebut. Cuma mengatakan wamin hadza mayudkar, disebutkan. Kemudian wa awwalu man luqiba fil Islam, dan orang yang pertama kali diberi gelar dalam Islam dengan nama semacam itu, yaitu gelar Ruknuddin, adalah seorang bernama Bahauddaulah ibnu Buwaih. Ya, yang beliau adalah seorang raja penguasa di abad ke-4 Hijriah. Catatan kaki diambil dari Al-Islam wal Hadar al-Gharbiyah karya Muhammad Qurt Ali. Wa fihi siyaqun muhimun, dan di sana rentetan kalimat yang penting, anita ghali, tentang sikap berlebihan terhadap gelar ini. Hatta kanat la tasdur ila bimarasim sultaniyah. Gelar-gelar semacam ini tidaklah muncul kecuali atas perintah penguasa. Itu pakai SK dulu. Nah, ada kemudian Ruknuddin, yang gelar yang dinisbatkan pada din, pada Islam dulu itu harus kemudian ada surat SK dari penguasa. Warubama dan berjadi budila malun ta'ilun, dikeluarkanlah harta dalam jumlah yang sangat besar untuk mendapatkannya. Itu perlu beli di masa silam untuk bisa dapat gelaran ruknuddin atau yang lain. Itu awalnya. Awalnya itu demikian mahal. Itu harus pakai titah raja. Perlu kemudian bayar dengan nilai yang besar. Thumma ubtudilat. Kemudian direndahkanlah nama tersebut. Atau ibtadalat. Kemudian rendahlah dan hinalah nama itu. Sampai-sampai bernama dengannya mala khalaqalahu fil Islam. Orang yang tidak punya jasa apapun dalam Islam. Disebut Samsuddin. Tidak ada gelar apapun di Islam. Kumaruddin. Bahkan merusak Islam. Hatta qala Husain ibn Rasyik al-Qayrawani. Sampai Husain ibn Rasyik al-Qayrawan. Qayrawan nama kota di Tunis. Yang dulu adalah pusat ulama di Tunis. Qayrawan. Dan bahkan di Qayrawan ini ada universitas yang paling tua dalam sejarah Islam. Lebih tua daripada Al-Azhar. Itu ada di Qayrawan. Beliau mengatakan, mimma yuzahiduni fi ardin Andalus, di antara hal yang menyebabkan aku tidak suka tinggal di Andalus, di Spanyol. Asma'u mu'tadin fiha wa mu'tamid. Ada nama mu'tadid dan mu'tamid. Ya, mu'tadiddin dan mu'tamiddin. Ya, artinya mu'tamid tentu sandaran atau penopang, ya, mu'tadid juga penguat. Itu adalah nama-nama raja, asma'u mamlakah fi ghairi maudhi'iha, nama atau gelar-gelar para raja yang tidak pada tempatnya. Karena orang biasa juga, masyarakat biasa di Spanyol, kata beliau ketika itu, nama ada yang namanya Mu'tadiddin, Mu'tamiddin. Ini gelar-gelar raja yang dipakai oleh orang biasa. Maka kata beliau, kalahiri, ini seperti kucing. Yahki intifakhon saulat al-asadi. Maka dia menceritakan karena intifakhon besar kepala, karena melembung kepalanya, saulat al-asadi serangan singa. Ini namanya kucing namun merasa seperti singa. Orang biasa namanya nama dan gelar para raja. Wa min at-taghali, dan di antara hal-hal yang berlebihan dalam semisal gelaran ini ada Zainal Abidin, yang kemudian oleh mereka diringkas menjadi Zainal, dan Qosaman Ali, yang kemudian banyak orang dan meringkasnya dengan Qosmali. Wahai kata demikian juga mereka mengatakan, terutama kemudian di orang-orang Baghdad, mereka suka nyingkat-nyingkat, ada Sa'duddin, Izzuddin, Alauddin, disingkat jadinya Sa'di, Izzi, Alai. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barudakana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.